Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan sekian banyak limpahan karunia, kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga. Di antaranya adalah kenikmatan waktu luang dan kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada kesempatan yang sebelumnya kita membahas beberapa faidah yang terkandung dalam hadis yang pertama dalam kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah mengetahui bagaimana asbabul wurud, sebab adanya hadis ini yang disebutkan dalam sebuah riwayat, yaitu terkait dengan Muhajir Ummi Qais. Barakallahu fikum. Kemudian juga beberapa masail yang pernah kita sebutkan pada kesempatan yang sebelumnya, yaitu terkait dengan makna an-niyah, kemudian terkait dengan hukum melafadzkan niat, dan juga bagaimana mahallun niyah, tempatnya niat, syarat-syaratnya niat, kemudian waktu niat. Barakallahu fikum. Yaitu dibagi menjadi tiga, ya. Seorang yang hendak beribadah, dia mendahulukan niatnya daripada amalannya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian waktu yang kedua dia muqaranah. Baik. Muqaranatun niyah bil amal. Yakni dia membarengkan antara niat dan amalannya. Kemudian waktu yang ketiga mengakhirkan niat. Tayyib, alhamdulillah masail-masail ini kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Adapun pada pembahasan pada waktu kali ini, insyaallah taala kita sebutkan beberapa masail yang masih tersisa dalam hadis niyah, dalam hadis masalah niat. Baik, masail yang berikutnya, masalah yang berikutnya yaitu terkait dengan ta'thirun niyah, pengaruh niat. Barakallahikum. Apakah niat memiliki pengaruh? Barakallahikum. Baik, dalam masalah ini ada tiga pembahasan. Yang pertama, pembahasan yang pertama, ta'sirun niyah fil mubahat, pengaruh niat pada amalan-amalan yang sifatnya mubah. Baraklah itu. Baik. Jadi sifat amalan-amalan yang sifatnya mubah seperti makan, minum, tidur, berhubungan suami istri, barakallahu, termasuk amalan-amalan yang mubah, boleh antum kerjakan, boleh tidak antum kerjakan. Apakah butuh kepada niat? Barakallahu, hukum asalnya tidak butuh kepada niat. Antum mau makan, ya langsung saja makan, tidak perlu sebelumnya niat dulu. Ya, sah makannya antum. Minumnya antum juga sah. Ya, barakallahu fikum. Baik, sekarang yang kita bahas terkait dengan pengaruh niat pada amalan-amalan mubah. Di sini ada masalah, ada pertanyaan. Hal tasyiru ta'atan biniyatin sholihatin? Apakah niat yang baik bisa merubah amalan mubah menjadi amalan ketaatan yang mendapatkan pahala? Ini faedahnya. Barakallahu. Ya, misalkan kita makan. Saya makan satu piring ini dan minum satu gelas dengan niatan supaya ibadah saya nanti menjadi semangat. Barakallahu. Saya makan sahur supaya ibadah puasa saya menjadi lebih kuat. Barakallahu. Apakah amalan yang mubah seperti ini, makan dan minum, disertai dengan niat yang baik, apakah mendapatkan pahala menjadi amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pendapatnya sebagian mazhab Malikiyah. Sebagian pendapatnya mazhab Malikiyah. Juga pendapat ini diambil atau dikuatkan oleh al-Imam Ibnul Arabi. Pakai alif lam ya, Ibnul Arabi. Ini min ahli sunnah. Ada Ibnu Arabi tanpa alif lam, ini termasuk ulama sufiyah, sama-sama ulama mutaqaddimin. Barakallahu fikum. Kemudian juga pendapat ini dikuatkan oleh al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau. Baik. Pendapat yang pertama menyatakan tidak berpengaruh sedikit pun. Ya, jadi niat yang baik tadi tidak bisa merubah amalan mubah menjadi ketaatan yang mendapatkan pahala. Ini menurut pendapat yang pertama. Baik, yang namanya mubah tetap mubah. Ya, menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya jumhur para ulama. Pendapat kebanyakan dan mayoritas para ulama menyatakan niat yang baik bisa mempengaruhi amalan-amalan mubah menjadi amalan ketaatan yang mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Baik. Dari dua pendapat ini, yang benar insyaallah taala adalah pendapat yang kedua, yang menyatakan bahwasannya amal yang mubah bisa berubah menjadi amal ketaatan mendapatkan pahala dengan niat yang baik. Pendapat ini dirajihkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Al-Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Ikmalul Mu'lim. Ikmalul Mu'lim ini syarah Sahih Muslim. Juga pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, beliau menyebutkannya di dalam syarah Sahih Muslim. Baik. Nomor hadis 2326. 2326. Dan juga pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Ibnul Hajj. Ibnu Al-Hajj dan Al-Imam Ibnul Qayyim. Juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Pada ulama muasyirin dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir Asy-Sya'di rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Baik, ini pendapat yang benar. Pendapat yang kedua membawakan dalilnya, membawakan sisi argumentasinya dari sebuah hadis yang diriwayatkan baik oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, ini juga tertera dalam Arba'in Nawawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada taib hubungan suami istri itu adalah shadaqah. Tapi padahal kita tahu bersama yang namanya hubungan suami istri ini merupakan amalan yang mubah. Barakallahu fikum. Sifatnya mubah. Merupakan kodrat tabiat penciptaan manusia. Kaum Bani Adam condong kepada Bani Hawa. Barakallahu fikum. Demikian pula sebaliknya. Baik, tetapi dengan niat yang salihah akan menjadikan perkara yang mubah ini menjadi ketaatan yang mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Baik. Dan kita kiaskan semua amalan-amalan mubah baik dengan masalah makan minum dan hubungan ini. Barakallahu fikum. Seperti antum olahraga. Ya, ada yang suka bulu tangkis, ada yang suka sepak bola, ada yang suka berenang, ada yang suka bersepeda dan seterusnya. Ya, dengan niatan supaya taklimnya nanti kuat. Ya. Baik, jadi bersepeda bertualang jauh ke sana mampu, apalagi mendatangi taklim insyaallah lebih mampu lagi. Barakallahu fikum. Baik. Ini terkait dengan pengaruh niat pada amalan mubah. Pembahasan yang kedua, ta'sirun niyah fil muharramat. Pengaruh niat pada perbuatan yang haram, kemaksiatan. Contohnya seperti seorang mencuri dengan niat supaya hasil curiannya ini akan diinfakkan fi sabilillah, ada di salah satu desa masyarakat yang miskin, ya sudah miskin, barakallahikum, kemudian sakit-sakitan, tidak ada yang peduli, ya orang-orang di sekitarnya tidak ada yang peduli. Kemudian dia memiliki niatan baik, saya akan rampok rumahnya orang yang paling kaya di desa itu, saya akan berikan hartanya nanti pada orang yang paling miskin tadi. Baik, apakah niat yang baik ini bisa merubah amalan kemaksiatan, amalan kejelekan yang diharamkan ini menjadi ketaatan? Barakallahikum. Baik, di sini nampaknya ada kesepakatan di kalangan para ulama, yakni tidak bisa merubah amalan yang haram menjadi amalan ketaatan dengan niat, ya. Barakallahikum. Baik. Jadi yang namanya haram tetaplah dia haram, ya. Entah mau dengan niat yang baik, barakallahikum, maka tetap dinyatakan haram. Baik. Semua aktivitas haram, semua aktivitas yang berbau kemaksiatan, antum kiaskan semua, barakallahikum. Baik keharaman yang berbentuk riba, atau yang berbentuk pencurian, atau yang bentuknya korupsi dan seterusnya, walaupun dengan niat yang baik, ya, ini tidak bisa merubah amalan kemaksiatan tadi menjadi ketaatan. Baraklah itu. Kemudian pembahasan yang ketiga, taksirun niyati fil mubtadi'at. Pengaruh niat pada amalan-amalan bid'ah. Ya. Dan ini paling banyak terjatuh padanya umat manusia dari kalangan masyarakat muslimin, ya. Mereka-mereka yang belum mengenal dakwah ahli sunnati wal jamaah, yang belum mengenal sunnah, belum mengenal agamanya sebagaimana sumber aslinya Alkitab was sunnah, ya. Hanya mengikuti kata ustadznya atau kiainya atau alimnya, barakallahikum, yang mengajak kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Baik, dari sekian banyak jenis kebid'ahan, kalau kita mau bertanya kepada mereka, mereka pasti menjawab niatannya baik. Barakallahikum. Barakallahikum. Dari yang namanya tahlilan, kemudian Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan seterusnya. Ya. Amalannya, niatnya baik. Untuk menghormati Nabi, menghormati para wali. Barakallahikum. Baik. Apakah niat yang baik ini bisa menjadikan amalan yang bid'ah menjadi hasanah, menjadi baik? Baik. Maka di sini para ulama juga sepakat, ya, tidak bisa menjadikan amalan bid'ah menjadi amalan yang baik. Barakallahikum. Walaupun sebagian manusia, sebagian besar manusia menganggapnya kebaikan. Barakallahikum. Pernah dikatakan oleh Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan, barang siapa yang melakukan satu kebid'ahan di dalam agama Islam, dia melakukan satu kebid'ahan, memunculkan satu kebid'ahan. Barakallahu fikum. Kebid'ahan itu adalah sesuatu yang tidak ada asalnya dari agama Islam, diada-adakan oleh sebagian manusia. Baik, yaraha hasanatan. Orang tadi yang melakukan bid'ah, dia meyakini hal itu sebagai hasanah, sebagai bentuk kebaikan. Faqad za'ama anna Muhammadan khonar risalah. Maka sungguh secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Berkhianat terhadap wahyu yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Barakallahu fikum. Li'anna Allah Subhanahu wa taala yaqul, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan kenikmatanku ya atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Barakallahu fikum. Baik. Maka dari ayat ini barakallahu fikum, Al-Imam Malik rahimahullahu taala menyimpulkan, ya, siapa saja yang melakukan suatu kebid'ahan, perkara baru dalam agama, kemudian dia menganggapnya ini baik. Ya. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah memberikan contoh. Ya. Berarti secara tidak langsung dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Ya. Barakallahu fikum. Apalagi seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah terang-terangan. Barakallahu fikum. Jibril khianat. Ya, seharusnya wahyu itu turun kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi turunnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Difahami ya, ini terkait dengan pengaruh niat pada sebuah amalan. Ya, ada amalan mubah, ada amalan kemaksiatan, ada amalan kebid'ahan. Kemudian masalah yang berikutnya, dan masalah ini yang sering ditanyakan oleh sebagian para ikhwah, yaitu terkait dengan istirakun niyah. Istirakun niyah, yakni melakukan sebuah amalan dengan niat yang banyak. Barakalahikun. Misalkan dia masuk ke dalam masjid, belum dikumandangkan iqamah, dia mau melakukan sholat 2 rakaat. Apakah boleh orang tersebut menggabungkan antara sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah ba'dal wudhu, kemudian sholat qobliyah? Ya, 3 niat dalam 1 amalan. Barakallahu fikum. Contoh yang lainnya, seorang ingin berpuasa, berpuasa sunnah Senin Kemis, waktu itu hari Senin, pas bertepatan dengan hari Arafah misalkan. Barakallahu fikum. Juga bertepatan dengan Ayyamul Bidh, puasa yang disyariatkan dalam 1 bulan 3 hari, 13, 14, 15. Barakallahu fikum. Ya, apakah boleh sekali puasa dengan 3 niat tadi? Barakallahu fikum. Baik, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan tidak bisa, secara mutlak tidak bisa. Ya, jadi kalau dia mau masuk ke dalam masjid, mau sholat 2 rakaat dengan 3 niat, ya juga harus dengan 3 salam. Ya, sholat 2 rakaat qobliyah, kemudian sholat 2 rakaat ba'dal wudhu, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dan seterusnya. Baik. Pendapat yang kedua menyatakan bisa secara mutlak. Barakallahu fiikum. Bisa menggabungkan niat dalam satu amalan secara mutlak. Pendapat yang ketiga menyatakan bisa dengan persyaratan. Tidak secara mutlak, dengan persyaratan. Persyaratan yang pertama, ayyakunal maqsudu wahidatan. Niatan amalannya itu satu, satu jenis. Ya misalkan sholat, ya sholat sunnah dengan sholat sunnah, satu jenis. Barakallahu fikum. Tidak bisa antum menggabungkan antara sholat fardu subuh dua rakaat dengan fajar dua rakaat, tidak bisa, dikarenakan beda jenisnya. Yang satunya maksudnya, afwan, kami ulangi ya. Persyaratan yang pertama, ayyakunal maqsudu wahidatan. Baik, niatannya ini satu. Yakni kalau puasa ya puasa, kalau sholat sholat. Ya, yakni tidak bisa digabungkan antara sholat dengan puasa. Ini jelas ya. Barakallahu fikum. Juga yang harus kita perhatikan dalam maksud dan tujuan ini, dibedakan antara ibadah dan adat istiadat. Barakallahu fikum. Seperti masalah mandi. Ya. Mandi junub dengan mandi biasa. Ini ada dua amalan yang berbeda. Barakallahu fikum. Yang mana yang kita kerjakan? Barakallahu fikum. Kemudian persyaratan yang kedua, antakuna min jinsin wahidin. Antakuna min jinsin wahid. Baik. Amalan yang kita kerjakan itu satu jenis. Kalau puasa, puasa sendiri. Kemudian sholat, sholat sendiri. Kemudian juga diperhatikan kewajiban dengan sunnah. Sholat yang sifatnya wajib dengan sholat yang sifatnya sunnah. Puasa yang sifatnya wajib dan puasa yang sifatnya sunnah. Kemudian persyaratan yang ketiga, alla yakuna ahaduhuma qada'an. Salah satu dari ibadah yang dia kerjakan bukan dalam rangka mengqada, ya, membayar hutang ibadah yang luput dia kerjakan sebelumnya. Barakallahu fikum. Misalkan dia memiliki hutang puasa Ramadan satu hari, satu kali. Kemudian dia akan membayarnya kok bertepatan dengan hari Senin. Ya sudah, saya gabungkan. Nah, ini tidak bisa. Dikarenakan salah satunya merupakan puasa qadha. Puasa qadha termasuk puasa wajib. Barakallahu fikum. Adapun puasa Senin ini termasuk puasa sunnah. Barakallahu fikum. Jadi kalau jenisnya dan maksudnya sama, jenis ibadahnya sama, maka bisa digabungkan. Ya. Barakallahu fikum. Misalkan masalah mandi, dia akan menggabungkan antara mandi untuk sholat Jumat dan mandi untuk membersihkan diri dari junub. Barakallahu fikum. Atau bagi yang akhwat, membersihkan diri dari haid atau nifas. Baik. Ini maksudnya sama, sama-sama ibadah. Ya, bukan salah satunya adat istiadat. Sama-sama ibadah. Yang kedua persyaratannya jenisnya sama, sama-sama mandi. Barakalahikum. Dan salah satunya bukan qada. Yakni adaan semua. Ya, dikerjakan dalam waktu hadir. Maka ini tidak masalah, bisa digabungkan. Satu amalan dengan dua niat. Barakalahikum. Seorang masuk ke dalam masjid, dia ingin sholat sunnah dua rakaat, menggabungkan antara sholat ba'dal wudhu, kemudian sholat qobliyah, kemudian sholat tahiyatul masjid. Ini tidak masalah, dikarenakan sama-sama sunnahnya dan sama-sama sholatnya. Tetapi kalau satunya sunnah, satunya wajib, tidak bisa. Demikian pula masalah puasa. Dan seterusnya, antum kiaskan dengan tiga persyaratan ini. Dari tiga pendapat ini, barakalahikum, yang rajih adalah pendapat yang ketiga, yakni menyatakan boleh dengan persyaratan. Adapun pendapat yang kedua, yang menyatakan boleh secara mutlak, nanti orang akan berluas-luas dalam masalah ini. Ya, khawatirnya menggabungkan antara yang wajib dan yang sunnah, menggabungkan antara yang adaan dan yang qadaan. Barakallahu. Pendapat yang ketiga ini dirojihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dirojihkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan juga oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian dirajihkan oleh Al-Imam Asy-Sya'di, Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir Asy-Sya'di di dalam kitabnya Al-Qawaidul Jami'ah. Juga dirajihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarahnya, Syarah Al-Qawaidul Jami'ah. Barakallahu fiikum. Ini terkait dengan ishtirakun niyyah. Baik. Barakallahu fikum. Baik, ini dua masalah yang tersisa dari pembahasan yang sebelumnya kita bahas. Kemudian kita lanjutkan pada faidah-faidah yang dikandung dalam hadis ini. Baik. Walaupun pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya kita pernah menyebutkan sebagian faidah yang dikandung dalam ayat ini, dalam hadis ini. Adapun pada pertemuan sore kali ini kita berusaha untuk menyempurnakan barakallahu fikum faidah yang dikandung dalam hadis yang pertama ini. Baik, faidah yang berikutnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita annan niyata minal iman. Bahwasanya niat ini termasuk dari keimanan. Baik, dari sisi mana? Niat termasuk keimanan. Li'annaha min amalil qalbi. Dikarenakan niat termasuk amalan hati. Dan keimanan menurut ahli sunnati wal jamaah adalah keyakinan di dalam hati. Kemudian ucapan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan anggota badan. Keimanan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Baik, jadi niat ini termasuk salah satu rukun keimanan. Sehingga faedah yang pertama ini menyatakan annan niyyah minal iman. Bahwasanya niat ini termasuk keimanan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, dalilun ala annan niyyah yajibu alal muslim qabalal qudumi alal amali. Faedah yang kedua menunjukkan kepada kita wajib bagi setiap muslim yang hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentakyin niatnya. Barakallahu. Baik, dia berniat terlebih dahulu sebelum dia melakukan amalan. Barakallahu. Dan dia harus mengetahui apakah amalan yang dia kerjakan adalah amalan wajib ataukah amalan sunnah, sehingga niat disesuaikan dengan amalannya. Barakallahu. Baik, ini yang masyru', yang disyariatkan. Jadi ketika kita hendak sholat, ya, sebelum kita takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita harus mentakyin dalam hati kita. Kita ini niat mau sholat apa? Mau sholat wajib atau sholat sunnah? Kalau sholat wajib apa? Sholat wajib zuhur, asar, maghrib, isya atau subuh. Kalau sholat sunnah apa? Ya. Terkadang kita santai-santai saja, tidak memperhatikan masalah ini. Setelah kita takbir Allahu Akbar, kita bimbang, loh, ini mau sholat sunnah yang mana? Ya, apakah sholat qobliyah ataukah sholat tahiyatul masjid atau yang mana? Barakallahu fiikum. Dan ini terkadang tidak sadar bagi masing-masing kita. Ya, maka di sini pentingnya kita memperhatikan niat sebelum beramal, menghadirkan niat sebelum kita beramal. Barakallahu fiikum. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya niat merupakan persyaratan pada sahnya amalan ketaatan. Baik. Jadi amalan-amalan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan dinyatakan sah, barakallahu fikum, ketika kita berniat sebelum kita beramal tadi. Barakallahu fikum. Baik, jadi amalan yang kosong dari niat maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya sia-sia. Ya, kondisinya seperti al-majnun, seperti orang yang hilang akalnya. Seperti orang yang sukara, yang mabuk. Barakallahu fikum. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala melarang taib di awal-awal Islam para sahabat yang masih kecanduan khamer untuk mendatangi sholat dalam keadaan dia mabuk. Ya. Barakallahu fikum. Sampai hilang mabuknya, sampai dia sadar baru sholat. Barakallahu fikum. Demikian pula disamakan dengan orang yang tidak menghadirkan niatnya sebelum dia beramal. Barakallahu fikum. Maka niat ini juga termasuk persyaratan sahnya diterimanya sebuah amalan. Barakallahu fikum. Baik. Maka di sini ada masalah pada faedah yang ketiga ini. Bagaimana taib niat seseorang terhadap amalan kemaksiatan? Taib. Apakah termasuk syarat sahnya kemaksiatan tadi? Ya, seorang harus berniat. Taib. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapatnya jumhur para ulama, mereka menyatakan la yahtaju ilan niyah. Amalan kemaksiatan ini tidak butuh kepada niat. Barakallahikum. Ketika seorang melakukan kemaksiatan disertai dengan niat atau tidak, dia sudah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahikum. Kalau seandainya niat merupakan syarat sahnya seorang melakukan kemaksiatan, ketika ada orang yang mencuri, ya, nyalong ayam, kemudian dibawa ke Pak RT, Pak RT ini si Fulan bin Fulan nyalong ayam tetangga, dia akan mudahnya, saya gak niat kok, berarti amalan saya nyuri ini gak sah, ya kalian jangan menghukum saya, ya tidak bisa. Barakallahikum. Ini pendapatnya jumhur para ulama, dan ini merupakan pendapat yang benar. Barakallahikum. Baik, sebagaimana pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dan Al-Imam Nawawi. Barakallahikum. Jadi yang namanya amal kemaksiatan tidak butuh dengan niat. Seorang yang terjatuh pada perbuatan kemaksiatan, baik, maka dilihat kemaksiatannya ternyata sampai pada hukuman had, yang mencuri melebihi seperempat dinar dipotong tangannya. Bagi yang berzina dan dia sudah muhsan, maka dirajam sampai mati. Kalau dia belum pernah menikah dengan akad nikah yang sah, maka dia diasingkan ya selama 1 tahun. Baik, demikian pula ya yang meminum homer, dicambuk, barakallahikum, dan seterusnya. Baik, kalau kemaksiatannya tadi tidak sampai pada hukuman had, maka ini merupakan wewenang dari sang hakim untuk dihukum dengan hukum ta'zir. Ya, kalau sang hakim menjatuhkan hukuman dengan penjara, ya di penjara. Berapa lamanya tergantung keputusan sang hakim. Barakallahikum. Jadi intinya amal kemaksiatan tidak butuh dengan niat. Barakallahikum. Kemudian faedah yang berikutnya. Faedah yang keempat. Anna madarul a'mali 'alan niyyat 'alan niyyati shihhatan wa fasadan wa kamalan wa naqsan. Bahwasannya amalan yang dikerjakan oleh Bani Adam ini tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Entah amalannya dikatakan baik atau amalannya dikatakan rusak, atau amalannya dikatakan sempurna atau dikatakan kurang, tergantung pada amalannya. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan ini tergantung pada niatnya. Baik, dikatakan amal itu benar atau salah atau rusak atau mendapatkan pahala ataukah mendapatkan dosa, tergantung pada niatnya. Baik, kalau niatnya baik, amalannya pasti baik. Kalau niatnya jelek, pasti amalannya juga jelek. Barakallahikum. Ini tergantung pada niatnya. Baik, juga yang menunjukkan dan menguatkan masalah ini hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis, ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah bahwasanya di dalam sebuah jasad ini ada sekerat daging. Idza salahat shalahal jasadu kulluhu. Apabila sekerat daging tadi baik, maka baiklah semua amalannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila sekerat daging tadi rusak, maka rusaklah semua amalannya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah sekerat daging itu adalah hati. Dan di hati inilah tempat niatnya masing-masing hamba. Barakallahu fikum. Jadi hadis ini sebagai bentuk teguran bagi orang-orang yang secara zahir amalan ibadahnya rusak. Secara zahir amalan ibadahnya tidak sempurna. Ya, sebut saja seperti sebagian masyarakat muslim sholat. Sholatnya super kilat, ya cepat. Barakallahu fikum. Ya, kita masbuk 1 rakaat. Dia masbuk 4 rakaat. Ternyata lebih dulu dia salamnya daripada kita. Duh, cepet deh. Ya, barakallahu fikum. Ketika kita tegur, ya, Pak, Mas, Ah, ya, kok sholatnya cepat sekali, kok gak tumakninah, barakallahikum. Dia dengan entengnya menjawab, yang penting hati saya, ya hati saya baik, ya niatan saya baik, barakallahikum. Maka ini tidak bisa dibenarkan, dikarenakan dia telah menunjukkan sesuatu yang bertolak belakang antara hatinya dan amalannya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan kaidah yang paten. Ya, kalau hatinya baik maka amalannya menjadi baik. Kalau hatinya rusak amalannya menjadi rusak. Maka amalan zahir dia yang rusak menunjukkan hatinya juga rusak. Barakallahu fikum. Baik, jadi sumber dari amalan kita tergantung pada niat kita baik atau tidaknya. Barakallahu fikum. Baik, kemudian faedah yang berikutnya. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya niat merupakan syarat asasi, ya syarat pada pondasi sebuah amalan. Barakallahu fikum. Yang mengharuskan bagi kita untuk pertengahan di dalam beramal, tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh meremehkan sebuah ibadah. Barakallahu fikum. Baik. Ya seperti tadi ya. Barakallahu fikum, kalau seorang hulu di dalam ibadahnya, berlebih-lebihan di dalam niatnya, maka akan bisa merusak ibadah tadi, yang seharusnya ibadah tadi baik menjadi tidak baik. Barakallahu fikum. Dan seorang yang wulu di dalam ibadahnya, ini banyak menimpa dari kalangan para ahli ibadah. Para ahli ibadah yang tidak didasari dengan ilmu. Yang penting ibadah, ibadah, ibadah terus tanpa ilmu. Barakallahu fikum. Niatannya baik, tetapi dia ternyata terlupakan, tidak sadar dari sesuatu yang lebih afdal daripada itu. Barakallahu fikum. Dia tidak menyadari bahwasannya perintah kedua orang tua itu lebih wajib daripada sekedar sholat sunnah atau puasa sunnah. Barakallahu fikum. Dia abaikan. Dan dia telah terjatuh pada sifat ghulu di dalam niatan dia di dalam ibadah. Barakallahu fikum. Walaupun niat ini merupakan asas pondasi pokok sebuah amalan, tetapi tidak boleh berlebihan, harus pertengahan, dan juga tidak boleh meremehkan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, annan niyata mahalluha fil qalbi wal lafzu biha bid'atun. Bahwasanya niat ini tempatnya di dalam hati. Adapun melafadzkan niat ini adalah amalan-amalan kebid'ahan. Barakallahu fikum. Baik, sebagaimana yang sering kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, ya sebelum sholat ya mereka melafadzkan niatnya, usolli fardhu zuhri. Gimana? Ya sampai di awal ya. Barakallahu fikum. Baik. Yang enggak hafal ya alhamdulillah ya, jangan bersedih hati ya. Barakallahu fikum. Baik. Nah, ini barakallahu fikum ternyata menyelisih sunnah. Ya. Tidak pernah diriwayatkan satu riwayat pun yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak pada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan. Taib, mereka berhenti sejenak sebelum memulai takbiratul ihram. Tidak. Taib. Bahkan riwayat-riwayat yang sangat banyak menyatakan bahwasanya mereka semua memulai taib salat mereka langsung dengan takbiratul ihram. Dan barakallahu fikum membaca Al-Fatihah dan seterusnya barakallahu fikum. Tidak diriwayatkan sedikit pun masalah niat, apalagi tentang lafadznya. Barakallahu fikum. Demikian pula pada ibadah puasa, kecuali ibadah haji dan umrah. Ini ada lafadznya. Barakallahu fikum. Lafadz haji dan lafadz umrah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, wujubul hadri minar riya was sum'ah. Wajibnya kita membersihkan hati kita dari penyakit riya dan sum'ah. Ini termasuk penyakit-penyakit yang menyerang niatan yang ada dalam hati. Barakallahu fikum. Ini wajib kita jauhi sejauh-jauhnya. Dikarenakan riya dan sum'ah yang ada di dalam hati ini bisa merusak ya amalan dan niat baik seorang hamba. Barakallahu fikum. Dan juga termasuk dan dikategorikan termasuk kesyirikan. Na'udzubillah. Baik, ini merupakan amalan-amalan yang ringan untuk dikerjakan tetapi mafsadahnya sangat besar. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, wujubul i'tinai bi'amalil qulubi wa muraqibatuha. Baik. Wajibnya kita senantiasa memperhatikan amalan-amalan hati kita. Barakallahu fikum. Dan wajibnya kita untuk senantiasa memeriksa ya hati kita setiap saat, setiap waktu. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam taib hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada jasad-jasad kalian, tidak melihat pada bentuk fisik kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada amalan-amalan kalian dan hati-hati kalian. Baik, oleh karena Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati kita. Ya. Hati yang sehat siapa saja? Hatinya yang sakit siapa saja? Hatinya yang mati bahkan siapa saja? Baik. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa memeriksa, memperhatikan hati kita. Barakallahu fikum. Kita harus senantiasa menjaga keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Baik, faedah yang berikutnya. Annal hijrata min biladil syirki ila biladil islam min afdalil ibadat idza qusida biha wajhullah ta'ala. Berhijrah, ya, berpindah dari negeri kesyirikan, dari negeri kufar menuju kepada negeri muslim. Baik, ini termasuk ibadah yang paling afdal apabila diniati dengan niat yang baik, yaitu mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, bukan niatnya ya karena ingin merasa ingin tinggal di negara yang lebih aman. Kalau di negeri orang kafir, wah, itu setiap hari ribut terus, perang terus, ya, ramai terus. Kalau di negerinya kaum muslimin, ini adem ayem. Atau niatan hijrahnya karena bisnis, ya. Kalau tinggal di wilayah muslim, wah, apalagi dagang pakaian busana muslim, ya, ini wah laku laris. Barakallahu fikum. Baik. Kalau niatan-niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedikit pun tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan hijrah. Barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, baik, faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya baik dikarenakan dunia atau seorang wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya, ya, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ya, mendapatkan dunia atau seorang wanita yang dia pinang. Baik, tetapi lafaz yang sebelumnya pamangkana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, yakni karena agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Baik, difahami ya insyaallah ya. Ini beberapa faedah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas hadis yang kedua, yaitu hadisnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkaitan dengan al-Islam, al-Iman dan al-Ihsan. Hadisnya panjang, ya. Baik, ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.